Di setiap detak jantungku, tiada pernah ku ingin meninggalkanmu. Kau adalah belahan jiwaku, selalu terlihat mata batinku. Kau memberi hidupku selalu indah dalam segala cobaan yang ku hadapi. Senyummu bagai bulan dan matahari yang menyinari kehidupan di setiap nafasku. Hidupku penuh keajaiban dalam suka duka, walau kasih telah pergi, namun kau adalah permata hatiku. Segala cobaan yang ku hadapi.